Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para sesepuh sedaya ingkang sangat kawula hormati. Alhamdulillah pada kesempatan yang kesekian kalinya kula kali panjenengan tasih saged kepanggih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika. Semoga pertemuan kita ini beto barokah soho manfaat kagem kawula soho panjenengan sedaya, sehingga kula kali panjenengan menjadi orang yang betul-betul selamat fitini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, monggo kita lanjutaken pengaosanipun sakmenika dugi dateng halaman 93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sahlu bin Abdillah, dawu sapa Sahal bin Abdillah, qaddasa mugi nyucaken Allah sapa Allah sirrahu ing atine Abd Sahal. Dawu idza amilal abdu hasanatan wa qala ya rabbi anta bifadlika istamalta wa anta a'anta wa anta sahalta syakarallahu ta'ala lahu dhalika. Iza amila arikalani ngelakoni sopal abdu kaulo hasanatan ing sijine kebagusan, wa qala lan dawu sapa Abdullah ya rabbi, tu pangeran ingsun, anta tu pangeran kula, anta utai panjenengan, bifadlika kelawan fadole panjenengan, kelawan anugrahi panjenengan, istakmal taiku nuprih panjenengan, istakmal taiku ngongkon nyambut gawe panjenengan, nuprih amal panjenengan, wa anta lan utai panjenengan, a antaiku nulungi panjenengan, wa anta te panjenengan kusahal tang gampang akan panjenengan, syakaro mongko nerimo Allah ta'ala subhanahu ta'ala lau maring abad dalika ing mengkuno-mengkuno amal. Wa qala lan dawuh sapa Allah lahu maring abad, ya abdi ing dawuh ya abdi, do kaula ingsun, bal anta atokta, bal anta bali utawi siro atokta iku nurut, iku taat sapa siro, wa anta tai siro iku takorrabta gawe pebarek sapa siro, wa idza nadzara lan arikalane ningali abad ila nafsihi maring awak dhewe ne abad, wa qala lan dawu sapa abad, ana amiltu ing dawu, ana amiltu ana utawi ingsun, amiltu iku ngamal sapa ingsun, wa ataqtu lan nurut sapa ingsun, wa ana taisun taqarrabtu iku gawe bagus, iku gawe pebarek sapa ingsun, arodo mongko mingu Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala anu saking abad. Wa qala lan dawu sapa Allah ya ati e kaula ingsun, ana ta ingsun iku waqaftu tawakuf sapa ingsun, mandek sapa ingsun, mauquf sapa ingsun, wa ana ta ingsun a antu gunulungi sapa ingsun, wa ana ta ingsun sahal tu gampangaken sapa ingsun, wa idza amila sayiatan. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, Kiai Sahal bin Abdullah, ulama besar, ulama yang ahli tasawuf, beliau berkata, idza amilal abdu hasanatan, lek wonten setunggaling menungso melakukan sebuah amal kebajikan, lakoni kebagusan, kemudian dengan amal kebaikannya dhe'e ngomong, anta bifadlika istakmalta, do Gusti panjenengan itu memberi pekerjaan saya yang semulia ini, panjenengan memberi pekerjaan kulo sebagus ini dengan fadhli panjenengan, dengan anugerah panjenengan, wa anta a anta, dan panjenengan juga membantu saya, panjenengan yang menjadikan gampang untuk diri saya. Artinya kulo ngamal kelakuan sing api ini bukan semata-mata kemampuan saya, tetapi merupakan sebuah fadol saking panjenengan, sebuah anugerah dari panjenengan, dan pertolongan dari panjenengan. Yang menjadikan saya mudah untuk berbuat seperti ini juga panjenengan. Jadi saya tidak ada apa-apanya, kula kelem nang masjid niki mek krana panjenengan mbuka ati kula supaya kula dadi wong sing ahli cakang nang masjid. Kula dados tiyang sing saged nyambut gawe lurus kaya sakniki niki karena mendapat pertolongan dan inayah saking panjenengan. Andai kata tidak ada pertolongan, saya tidak akan mungkin berbuat baik seperti ini. Dadi kabeh niki saking panjenengan Gusti, bukan kekuasaan saya. Semua ini di luar kemampuan saya. Perbuatan baik seperti ini mana mungkin saya akan bisa melakukannya tanpa ada bantuan, tanpa ada pertolongan saking panjenengan, tanpa ada fadhol saking panjenengan. Enggak bisa Gusti. Lek wonten tiyang ngamal dan berkata seperti itu, mengamal kebaikan berkata seperti barusan, syakarallahu ta'ala lahu dzalika, maka semua amalnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima amale nang Allah tiyang sing ngomong ngoten niku wau para rawuh. Malak niki dipasakan kali wonten sing teng Al-Qur'an niku, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Lek-elek makin wonten. Barang siapa yang beramal mengatakan perkataan begini, ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua sesuatu yang saya lakukan dan berupa amal-amal kebajikan, maka itu datangnya saking ngarsane Gusti Allah. Niku tata krama jenenge. Lule apik monggo kita sandarkan nang Gusti Allah. Wong apik disandarno nang awake dhewe, lek elek disandarno nang pangeran niku mboten oleh. Jadi segala amal kebaikan yang pernah kita lakukan harus kita sandarkan kepada Allah. Iku jenenge tata krama. Lule wis tiyang gelem tata krama kaya ngeten, syakarallahu lahu dzalika, diterima nang Gusti Allah amale mergo tata kramane. Wa qala lahu ya abdi, lan diaturaken nang Allah dijawab, ya abdi he kaula ingsun, bal anta atokta. On da kon ibadah kaya ngono ku ya wis pancene penggaweanmu, jadi Gusti Allah ni. Ndak apa-apa wis, kon sing gawe takarup nang aku. Ndak salah kon ngamal kaya ngono ku, bagus. Allah niku lek di tata krama ni nerima, tapi lek disombongi mboten saged. Kayak panjenengan ana ndek donya ngene lho. Lek sampean melamar sebuah pekerjaan atau mengajukan proposal satu pekerjaan kepada siapapun, modal utamanya adalah sopan santun. Sopan santunnya apa? Sopan santunnya monggo kita membuat proposal yang baik, caranya masuk kita cari cara yang baik, nanti juga SPJ-nya juga SPJ yang baik. Ngoten, itu adalah coro-coro yang terbagus, coro-coro yang terbaik. Insyaallah kalau kita menggunakan cara yang baik seperti ini, maka proposal kita pun akan diterima dengan baik pula oleh orang yang kita tuju. Kalau proposal kita ajukan datang Allah subhanahu wa ta'ala, maka otomatis proposal juga akan diterima oleh Allah dengan baik. Tapi wa idza nadhara, ari kalane ningali sapa abet, ila nafsihi, kalau seorang hamba itu melihat pada dirinya, wa qala lan ngucap, ana amil tuwa atau tuwa ana taqarrabtu, lan ngucap, aku sing amal ngeten iki, kula sing nglakoni ketaatan kaya ngeten iki Gusti, kula sing gawe bebarek dateng panjenengan, aqradallahu anhu, Allah mingu saking tiang sing kaya ngeten iki. Ndak seneng Allah delok wong sing kemilik-milikan. Napa kemilik-milikan niku? Wis aku kabeh. Aku, akunya terlalu ada di depan. Sing api niku dadi menungso, jangan terlalu aku. Allah yang ada di depan, bukan aku. Kalau sampean menjadi orang yang aku yang ada di depan, wah, aradallahu anhu, maka Allah akan berpaling dari orang itu. Sekalipun apa yang sampean kelakoni niku kelakuan bagus. Gusti, ya napa amal kula niki sae panjenengan kok mboten maringi rezeki nang kula? Itu sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula niki sampun sembahyang duha, rezeki kula kok sik tetep seret, ya napa Gusti? Kula niki sampun ahli maca surat Waqiah, tapi kula utang kok mboten saged lunas, malah tambah membengkak. Kalau ada orang berkata seperti ini, sekalipun amal yang dilakukan adalah amal baik, maka Allah akan berpaling dari orang itu dan tidak akan diterima. ora bakal diterima nang Gusti Allah. Kenapa? Karena dia mengandalkan amalnya. Jadi sing apik kok ndek ngarep niku ojo diandalno amal kula kali panjenengan niki. Artine Mas yo ibadah, jangan dianggap ibadah itu dari sampean sendiri. Anggaplah ibadah itu merupakan kehendaknya Allah dalam tubuh kita. Lek wis sampean muni Allah kula niki maca ngeten wis pirang taun dereng hasil hasil. Aduh, lain sampean. Ya napa sing apik Gusti? Kula panjene kaya ngeten Gusti, salah kula datang panjenengan. Wong kula ibadah niki ya wis semua sarana yang saya pakai untuk ibadah niku saking panjenengan. Semua ketentuannya juga dari panjenengan. Kula kok sik njaluk sembarang mawon teng panjenengan sepuntene sing kata kula ya Allah. Mungkin teng ati kula ada sedikit keinginan. Kalau panjenengan punya hajat, kalau panjenengan mau, tolong dikabulkan ya Allah keinginan saya. Sekalipun saya tidak beramal apa-apa. Sampeyan ngasor mawon, tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Sintene tiyang sing tawadhu krana Allah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Wa qala ya abdi, salah Allah wis mingu, lek sampean muni kaya niku wau, Allah wis mingu lan Allah dawu ana waqaftu, wis aku ndak katene ngurusi awakmu. Kon wis mari tak bantu. Wis tak kei tangan kon kangge ibadah supaya oleh swarga, wis tak kei sikil kangge wong kon ibadah, kon ngaji. Tak kei kemauan kon kok sik njaluk sembarang ae. Wis aku tawakuf nang kamu ndak melok-melok wis. Ngoten. Dadi mari kula kali panjenengan kalau beramal, jangan sekali-kali amal ibadah kita itu kita jadikan acuan. Kita jadikan andalan untuk memperoleh sesuatu fadhol, sesuatu pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Cok. Eman, ndak dirungokno sama nang Gusti Allah. Ndak didengarkan oleh Allah. Bahkan Allah tawakuf dengan beberapa pekerjaan kita. Wa qala ya Rabbi wa idza amila. Hari kalane ngamal sapa abet sayiatan ing kelakuan elek. Wa qala lan ngucap sapa abet ya Rabbi hing dawuh ya Rabbi. Duh pangeran kula anta utahe panjenengan qadar taiku mesti tuan wa anta lan utahe panjenengan qodhoi taiku mutusi panjenengan. Wanta tai panjenengan hakam tai ku ngukumi panjenengan ghadiba. Mongko bendu sapa al maula Gusti Allah. Jalat mau agung apa kudratu kekuasaane al maula alaihi ngatasi abad. Wa qala lan dawu sapa Allah lahum maring abad ya abdi. E kaula ingsun. Bal anta bali utai sira kuasa tak gawe Allah sira. Wa anta tai sira ku jahil tak bodoh sapa sira. Wa anta taizra ku asaita duraka sira lek sampean nglakoni kaelekan wa idza amila sayiatan lek sampean nglakoni barang elek terus sampean muni ngeten anta qadarta wa anta qadaita wa anta hakamta janowo aku nglakoni barang elek ngene iki lah ya wis takdire pangeran ah aku melanggar larangane Gusti Allah ngene iki lah wis ditakdir nang Gusti Allah. Aku masih ndak bayang ini kan wis ditakdir nang Gusti Allah. Bapak mo. Lho lek ana tiyang muni ngoten, maka ghadibal maula, Allah bendu. Napa kok dikatakan bendu? Nggih, karena Allah niku mboten seneng nang barang elek. Buktine wonten di Al-Qur'an, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kita dumateng panggonan ini keselamatan. Ndak mungkin Allah itu akan menjatuhkan hambanya pada perbuatan yang maksiat. Tidak mungkin Allah itu akan menjatuhkan hambanya pada perbuatan yang melanggar perintahnya. Jadi le onok tiang ngelakoni maksiat. Tok ngarani iki takdiri pangeran. Iki wis pastene pangeran. Allah sangat murka dengan perbuatan berikut perkataan orang nikwau. Jadi ojo ngarep-ngarep. Kolae tangan teko Gusti Allah. Sikil teko Gusti Allah. Moto teko Gusti Allah. Kekarepan ngelakoni opoe teko Gusti Allah. Lek sampean duwe angen-angen koyok ngoten berarti pekerjaan apapun yang kita lakukan semata-mata dari Allah. Ya betul, tapi itu kalau baik. Kalau jelek ojo. Lah sampean nyolong, mari nyolong ngarani iki takdir Gusti Allah. Mboten ilo ngoten niku. Sebab nek Quran wonten dawuh wallahu yad'u ila daris salam. Allah niku melarang mengajak kita datang tempat-tempat kebaikan. Kalau Allah mengajak kita datang tempat-tempat kebaikan, Mengapa Allah akan memerintahkan kita untuk melanggar perintahnya, untuk melanggar larangannya? Kan koyok-koyok bertentangan dengan Al-Quran. Lah Allah tidak menginginkan seperti ini. Justru karena itu, lek wonten tiyang nglakoni maksiat terus ngarani iki takdiri pangeran, wah, jare tiyang sakniki niku jenenge wong kurang ajar. Lho lek api sampean sendekno nang Gusti Allah ndak apa-apa, lek elek ojo ja. Salah sampean iki tangan wis nyele nang Gusti Allah. Sikil ya wis nyele nang Gusti Allah. Moto ya wis nyele nang Gusti Allah, kok sik kate digawe nang kemaksiatan ae. Lek sampean gawe nang kemaksiatan saiki baratno nang sampean dhewe. Sampean duwe sepeda motor. Nang kancane disele. Nun sewu, barang disele montore iku digawe gendakan. Kira-kira atine sampean jembar napa mboten? Mboten tok mawon, Bu. Iku sepeda motor to iku. Padahal kula ambek sampean. Ndik rogo kula ambek sampean iki mulai teko ujung rambut sampai ke ujung kaki itu semuanya miliknya Allah. Lah, kalau apa yang menjadi milik Allah dan dipinjamkan kepada kita terus digawe kemaksiatan, napa Gusti Allah ndak murka? Napa Gusti Allah ndak muring-muring tuh? Mesti muring-muring Gusti Allah ngoten niku ya. Mesti bendu Gusti Allah nang perbuatan kita yang seperti ini. Wong barangan alat-alat ditake Gusti Allah. Tangane, sikile ditake Gusti Allah. Motone, atine, akale kuwabe ditake Gusti Allah. Kok nang kula ambek sampean digawe rencana untuk melakukan kejahatan? Waduh. Sangat bendu Allah Subhanahu wa taala. Wong barangan menungso ae ngoten bendu. Kadek sing gawe undang-undang Gusti Allah. Wis ndak repot-repot ngeten mawon. Ana wong nyiliarit nang sampean, kadek digawe bacok sampean dhewe gelem sampean. Ana wong dodolan men, sampean tuku men, men niku mercon, jenamit. Tuku jenamit nang sampean. Terus nang sing tuku digawe jenamit sampean dhewe gelem sampean. Ngoten tok ae. Dadi kula ambek sampean. Lek katene melanggar perintah Gusti Allah. Ojo repot-repot ndolek hukum fikih haram utawa halal. Sampeyan bandingno kaya ngeten mawon. Tangan iki dikai silian nang Gusti Allah. Kok dikai melanggar nang Gusti Allah? Ya padha ae karo ana wong ngilih pentung nang sampeyan. Barang pentung dicekel gawe mentung sampeyan. Kira-kira sampeyan seneng apa lara ati? Ojo dijawab niki. Pertanyaan ngeten niki pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Sampean duwe kayu disile nang kancane digawe mentung sampean. Ya jelas nemen loro atine. Hak, aku ndak loro ati. Ya ndak percaya nek ndi ana critane wong dipentung ndak loro ati. Nek jenenge wong dipentung mesti loro ati. Mesti pun, ndak mungkin orang itu enggak akan sakit hati kalau dipentung. Apa maning pentung-pentung nyile nang sampean dhewe terus dipentung nang sampean. Masyaallah, lawarane atiku naudzubillah summa naudzubillah. Ada di sampean lek nglakoni kemaksiatan. Nglakoni kemaksiatan terus muni iki takdiri pangeran. Iki pastine pangeran. Jallat ghadibal maula. Maka Allah sangat murka terhadap orang itu wa jallat qudratu alaihi dan kudratnya Allah akan menjadi orang itu sengsara. Ngoten. Wa qala lan dawu sapa Allah lau maring abdi ya abdi. Do kaula insun bal anta balik utai sira asakta. Iku gawe Allah sira wa anta taisro jahil taiku goblok sira wa anta taisro iku asor ta durung sira Allah muring-muring kadhek muni wah niku lek maksiat dinisbatno nang aku wah niku lek nglakoni kesalahan jarene aku sing nakdir iku ngono lek kon niku nglakoni barang elek duduk takdirku tok ya panjene kon sing kepingin elek wong nang aku tak kei dalan loro lek nang swarga kon ngalor lek nang neraka ngidula pilin. Aku nak kata ni ngongkon sing idul, sing tak ngongkon ngalor. Ngoten. Kon kok sing idul ae. Berarti ku panjani awakmu. Goblok mesti tak kandhani. Iki coklat le, jenenge tembelek, ambune basi ojo dipangan. Sing coklat iki jenenge mut-mutan. Legi enak. Nek kon pangan yo enak, ndak bahayani. Salah legi enak, ndak membahayakan. Iki salah ambune basin, najis rasane ndak enak, ojo dipangan. Kok sik mangan tembelek ae niki kira-kira nun sewu sing salah niki Allah napa kula kali sampean yalah Allah mboten salah to Pak wis ngandani sampean sing salah niku malah kula kali panjenengan iki ambek ngoten sing salah niku aku ambek sampean dhewe duduk Gusti Allah lek elek dinisbatno nang Allah lek apik dinisbatno nang awake dhewe lain wong ngoten niku mila kula kali panjenengan mandar muga datang Allah Subhanahu wa taala didadekno wong sing iso njogo tata krama karo Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Mandar muga kula ambek sampean didadekno wong sing iso ngatur tata krama, ngatur pekerti, ngatur akhlak karo Gusti Allah. Makane akhlak niku nemen pentinge, Pak. Tiang niku lek ninggalno akhlak, lek ninggalno tata krama, masih ilmune nyundul langit, nun sewu, ditapuk cangkeme nang wong. Ngene wae nggih. Nggih. Wonge goblok tapi tata kramane apik. Waduh, jare wong. Arek endi ku rek? Santri endi ku? Pelajaran endi kok cek bagus tata kramane? Padahal ilmunya nihil, tapi krana tata kramane apik, maka dia dipandang sebagai orang yang bagus, dipandang dadi wong sing apik. Tata krama niku sing penting. Dadi kula mek sampeyan njok ndelok ilmu tok. Mek kula ndelok ilmu tok. Wah, lain. Ilmu itu boleh kita jadikan barometer, tapi yang paling utama kita harus sadar bahwa ilmu yang paling penting itu punya buah, dan buahnya ilmu itu adalah amal. Amal itu adalah akhlak. Ngoten. Aja kira paham sampean, kok boleh sing pinter sampean adikang adiguno koyo ndana wong pinter kecuali sampean dewa. Ditandang sampean nang wong. Dilok-ilokno sampean, ditinggal sampean. Masih wis sampean bolone sinten lek sampean mboten gak tata krama nggih sampean ndak disenengi wong. Masih sampean anake wong tani, anake wong biasa kaya kula sampean ngeten. Ndak duwe bola sapa-sapa, bola pangeran tok. Tapi kelakuane apik, akhlake apik. Insyaallah Allah iku sayang nang kula sampean. Menungso nggih sayang krana akhlake bagus. Anake sapa iku rek? Dulure sapa iku? Mondok ndi iki? Sekolah di endi benar iku? Ditengeri teng tiyang niku. Kelakuan apik kula sampean niku wau ditengeri. Sae. Dianggap bagus. Jadi wa idza qala lan arikalane ngucap sapa abet ya Rabbi. Pangeran kula. Ana utawi ingsun zalam tu iku zalim ingsun. Wa ana ta ingsun niku asak tu nglakoni elek sapa ingsun. Wa ana ta ingsun jahil tu iku bodoh sapa ingsun. Akbala mungko madhep al maula sapa Gusti Allah jalat moho agung apa kudratuhu kekuasaane maula alaihi ngatas sahabat. Wa qala lan dawu subhanallah ya abdi du kaula ingsun. Ana ta ingsun kodho itu iku kang nakdir sapa ingsun. Wa ana ta ingsun qadar tu iku mesti sapa ingsun. Wa qad ghafartu lan temen ngapura sapa ingsun. Wa halim tu lan asih sapa ingsun. Wa satartu lan nutubi sapa ingsun ing kesalahan sira. Nutubi sapa ingsun ing dosa sira. Lek sampean niku nglakoni maksiat, nglakoni larangane Allah, tapi atine sampean niku ngasor. Ya Allah Gusti, sakjane kula niku mboten kepingin melanggar maksiat niki Gusti. Kula niku mboten kepingin tukaran kali dulur. Kula niku mboten kepingin melanggar perintah panjenengan. Kula mboten kepingin melanggar dosa ni panjenengan, maksiat panjenengan. Tapi kula niki mboten kuat. Panjenengan kula niki zalim Gusti. Panjenengan sepunten sing kata Gusti Allah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Sepunten sing kata kula Gusti. Kula tobat datang panjenengan saking kelakuan-kelakuan kula selama ini yang melanggar perintah panjenengan, melanggar larangan panjenengan, panjenengan kula niki tiyang zalim. Pun mboten wonten tiyang sing salah dalam kehidupan saya. Hanya saya memang kula sing salah Gusti. Panjenengan sepuro dosa kula. Maafkan dosa-dosa saya, Gusti. Nangis nang Gusti Allah. Niki lho, Pak, ngerosoe salah kula kali panjenengan dateng Allah Subhanahu wa taala, kita praktikkan dalam doa, kita praktikkan dalam hidup kita sehari-hari. Dateng Allah niku nang kula mbek sampean tambah saken. Krono apa? Salah wis sik gelem ngasor, gelem ngaku salah, sik gelem nyaluk sepuro. Allah paling seneng datang Allah sing gelem jaluk sepuro. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat senang dan Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang ahli bertaubat kepada Allah, wal mutatahhirin, dan kepada orang yang mau bersesuci, dan kepada orang sing gelem umbah-umbah. Lek gelem umbah-umbah niku berarti lak ngeroso lek lambine kotor. Kalau mau mencuci berarti dia perasa kalau dirinya kotor. Berarti ini Kanjeng Nabi ini gelem dicuci. Sekalipun Kanjeng Nabi itu sudah bersih, ketika Kanjeng Nabi akan berjalan menuju Isra wal Mi'raj, atine gelem dicuci napa? Krono Kanjeng Nabi niku rumoso sik kotor. Lu rumoso sik kotor niku Allah seneng. Senajan pun intinya bersih, intinya bagus tapi rumoso elek. Intinya sopan tapi rumoso kurang ajar. Intinya wis ngasor tapi rumoso sombong. Jaluk sepuro tok nang Gusti Allah. Itu sangat baik dan sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu lek wis ana wong nglakoni maksiat, terus kate awakmu niku kula niki sing zalim Gusti. Kula niki pancen sing dosa Gusti, mboten wonten tiyang salah. Lek wonten tiyang ngoten, maka Allah menjawab dengan lapang dada. Allah berkata, "Ana kodho itu ndak. Kon nglakoni maksiat iku takdirku le. Kon melanggar iku pancen wis tak takdir nang aku. Tak kaya pelajaran soalnya awakmu iku wong apik. Wis sembarangan iku tak sepuro nang aku. Tak sepuro. Aku tetap sayang nang awakmu. Dosa-dosamu tak tutupi. Ndak bakal ana wong sing weruh. Krana apa? Krana rumoso, awake niku ndak duwe apa-apa. Sekabehane didherek nang Gusti Allah. Lek sing elek, reken ditanggung dhewe. Supaya mboten ngelakaken dhateng Gusti Allah. Orang yang paling baik adalah orang yang mampu menutupi kebaikan, kejelekan-kejelekan orang lain dan menutupi kebaikannya sendiri. Niku wong sing paling apik. Aja diwalek. Lek kaapikane didudu nang wong sak bok-boke, lek kaelekane ndak gelem dibuka. Niki ndak seneng Allah teng tiyang koyo ngene niki. Allah senang kepada orang yang melupakan kebaikannya sendiri dan menampakkan kemaksiatannya laporane datang Gusti Allah, tapi aja dikandak-kandak nang wong. Sampeyan kandak-kandak nang wong ya malah Gusti Allah ndak iso sing katene nyepuro, ngoten lho. Dadi tetep kula ambek sampeyan niki, kita berbuat baik kalau baik kita sandarkan langsung datang Allah Subhanahu wa taala, dalam artian perbuatan baik kita semata-mata karena ada hidayah dan inayah pertolongan saking ngarsani Gusti Allah. Tapi kalau kita berbuat jelek, maka semuanya itu kita sandarkan kepada diri kita pribadi. Insyaallah kula kali panjenengan akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi orang yang dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan jelek kita akan diampuni, bahkan ditutup sama sekali. Sepertinya kita tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar langgaran larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan dalam hadis, at-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Wong sing gelem tobat saking perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan niku koyok dene wong sing mboten tahu nglakoni dosa babar pisan. Allahumma amin. Senajan yo ana mawon. Ibaratnya wong ngelakoni salah niku koyok borok. Borok niku lho masih wis waras niku si onok kareni. Tapi Allah mboten ngoten. Kalau ibarat kita, kalau namanya luka sekalipun sembuh pasti masih ada bekasnya. Tapi tidak dengan Allah. Kalau kita punya dosa, kita mau bertobat dengan sebetul-betulnya, kita gelem tobat sak teman-teman yang Gusti Allah, kaman la dzambalahu, koyok wong gak tau ngelakoni dosa. Mila saking menika mandar mengko kula kali panjenengan, didadekno wong sing gelem ngelaku ngaku salah. Didadekno wong sing betul-betul mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sampeyan ten ingkang saged kula aturake, mandar mengko dados ilmu ingkang manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinash shiratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.